Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Adabu Zifaf fi Sunnah Al-Mutahharah karya Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Kita pada poin terakhir dari pembahasan buku ini, yaitu wujubu khidmatil mar'ati li zawjiha, wajibnya seorang istri memberikan pelayanan kepada suaminya. Pelayanan yang dimaksudkan di sini dalam bahasa kita adalah ngurusi tugas-tugas rumah, membereskan rumah, boleh jadi mencuci baju suami dan memasakkan makanan untuk suami dan lain-lain. Kultu, aku katakan, penulis mengatakan, dan sebagian hadis yang telah disebutkan anifan baru saja, zahiratu dalala, sangat jelas menunjukkan wajibnya ketaatan istri kepada suaminya dan pelayanan istri kepada suaminya fi hudud, dalam batas kemampuan istri. Dan di antara hal yang tidaklah diragukan bahasanya, poin pertama yang termasuk dalam hal tersebut, yaitu dalam pelayanan kepada suami, adalah al-khidmatu fi manzilihi, melakukan tugas-tugas rumah. Wa may ta'allaqu bihi, dan hal yang berkaitan dengannya, min tarbiyati auladihi, berupa merawat anaknya. Merawat di sini ya, boleh jadi gendong anak, boleh jadi ganti popok, boleh jadi mandikan anak dan seterusnya. Wa nahwi dzalika, dan semacam itu. Meskipun sibuknya kegiatan istri ngurusi rumah suaminya adalah satu hal yang pada dasarnya diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Apakah istri itu wajib melakukan hal-hal tadi, nyucikan baju suami, nyetrikakan, atau kemudian masak. Nah, apakah itu wajib ataukah tidak? Satu hal yang diperselisihkan ulama. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa mengatakan, wa tanazza'al ulama'u, dan para ulama berselisih pendapat, hal alaiha, apakah menjadi kewajiban istri untuk melayani suaminya, fi misli firasil manzil, semacam berkaitan dengan masalah menata firas tempat tidur yang ada di rumah suaminya. Kemudian wa munawalati ta'am wa syarab, kemudian memasak makanan dan membuat minuman. Wal khubz, semisal membuat roti, watahan, dan menumbuk gandum untuk kemudian dimasak. Wa ta'am lima malak li mamalikihi wa bahaimihi, dan ngurusi makanan untuk budak milik suami dan binatang peliharaan milik suami. Misal semisal pakan untuk kuda suami dan semacam itu. Maka di antara ulama ada yang mengatakan la tajibul khidmatu, pelayanan semacam itu tidaklah wajib, kata Ibn Taimiyah, dan ini adalah pendapat yang lemah. Kada fi man qal, sebagaimana lemahnya orang yang mengatakan tidak wajib baginya, la tajibu alaihi, tidaklah wajib baginya, al-isratu wal wata'u, pergaulan dan hubungan badan. Mengatakan, kata Ibn Taimiyah, mengatakan tidak wajib memberikan, melakukan tugas-tugas rumah, sama saja seperti mengatakan tidak wajib baginya untuk memenuhi hasrat biologis suaminya. Fa in hadza laisa mu'asaratan lahu bil ma'ruf, maka tindakan semacam ini tentu bukanlah pergaulan baik dengan suami. Bahkan kawan dalam perjalanan, yang kawan dalam perjalanan itu nadhirul insan, semisal dengan yang dikawani, selevel, tidak lebih tinggi, tidak ada hierarki di sana, sama-sama selevel. Wasahibu fil maskan, dan teman di rumah, di satu tempat tinggal, teman kos. Ilam yu'awinhu ala maslahati, jika tidak mau bantu-bantu kesibukan kawannya, lam yakun qad asarahu bil ma'ruf, tidak tergolong mempergauli kawannya dengan baik. Dia lihat kawannya susah payah, dia nonton saja. Maka itu bukan pergaulan yang baik. Wakil, dan ada yang berpendapat, dan inilah pendapat yang benar, wajibnya melakukan pelayanan. Alasannya, karena suami itu adalah sayyid bagi istrinya berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu di surat Yusuf. Nih, Allah katakan tentang imra'atil aziz setelah menggoda Yusuf, fa'alfaya sayyidaha ladal bab, maka keduanya Yusuf dan perempuan itu menjumpai sayyidaha ay zaujaha, suami dari perempuan itu di dekat pintu. Maka suami dalam Al-Quran disebut dengan sayyid. Sayyid itu makna dasarnya adalah tuannya budak. Wa ya'aniyatun indahu, dan dia adalah tawanan di tempat suaminya berdasarkan hadis yang juga telah disebutkan di buku ini. Dan tentu menjadi kewajiban al-ani wal-abdi. Maka ini menunjukkan bahasanya seakan-akan istri itu adalah budak. Ini cuma seakan-akan ya, untuk memberikan makna wajibnya melakukan pelayanan. Wal-ani wal-abdi, dan atas tawanan yang kemudian berubah menjadi budak. Wal-abdi dan budak, wajib memberikan pelayanan kepada tuannya. Wali anna dhalika huwal ma'ruf, maka sebutan sayyidaha dan itu ditangkap, dipahami adalah isyarat adanya kewajiban untuk memberikan pelayanan, melakukan tugas-tugas rumah. Wali anna dhalika, dan alasan yang lain, alasan yang kedua, karena memberikan pelayanan itulah al-ma'ruf, pergaulan yang baik. Kemudian ulama yang mengatakan wajibnya melakukan tugas-tugas rumah itu nanti berselisih. Min ha'ula, di antara beliau-beliau ada yang mengatakan wajibnya adalah pelayanan yang sepele-sepele. Kalau yang berat-berat, yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan, kalau berat-berat maka tidak wajib. Yang wajibnya cuma ringan-ringan saja. Dan pendapat yang lain mengatakan tajibul khidmatu bil ma'ruf, wajib baginya melakukan tugas-tugas rumah bil ma'ruf dengan kadar yang patut. Pantaslah kalau yang namanya istri ya melakukan hal-hal semacam itu di rumah. Pendapat yang kedua ini kata Ibnu Taimiyah, wa hadza huwa shawab, inilah yang benar, yaitu wajib al-khidmatu bil ma'ruf, wajib memberikan pelayanan, yaitu melakukan tugas-tugas rumah namun dengan kadar pantas. Fa 'alaiha, maka menjadi kewajiban istri untuk melakukan tugas-tugas rumah dengan al-khidmah al-ma'rufah, dengan pelayanan yang pantas, pengalaman yang wajar. Wajar dilakukan min misliha, perempuan semisal dia, untuk suami semisal suaminya. Sehingga yatanawwa dzalika bitanawwil ahwal, maka beragam bentuknya Bitanawil ahwal, sesuai dengan keragaman keadaan. Tentu wanita yang badawiyah, wanita yang tinggal di pelosok, kalau bahasa terjemah bebasnya, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan tidak sebagaimana khidmah al-qurawiyah, sebagaimana wanita yang tinggal di kota. Demikian juga wanita yang fisiknya kuat tidak sebagaimana wanita yang fisiknya lemah. Maka semuanya menyesuaikan keadaan. Maka kalau tinggal di kampung boleh jadi termasuk tugas istri kemudian ngasih pakan sapi. Dan ini tentu di kota tidak ada. Di kota tidak ada. Sebagaimana tadi pertanyaan yang dibahas, memberikan pakan untuk tunggangan ternak suami, binatang ternak yang dimiliki oleh suami. Maka istri yang fisiknya kuat beda dengan istri yang mudah masuk angin, tidak boleh tersentuh lama, air terlalu lama. Maka wajib menyesuaikan diri. Yang dia tidak boleh kelelahan karena punya penyakit tertentu. Sekian kutipan dari Ibn Taimiyah. Kemudian Al-Albani mengatakan, inilah yang benar insyaAllah ta'ala, yaitu wajib atas seorang perempuan untuk melakukan tugas-tugas rumah. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Asbagh. Asbagh adalah salah satu Malikiyah. Sebagaimana di Fathul Bari, demikian juga Abu Bakar ibn Abi Syaibah, kemudian Jauzani dari Hanabila, sebagaimana dalam Ikhtiyarat, dan pendapat sejumlah ulama salaf dan khalaf, sebagaimana di Zadul Ma'ad. Dan kami tidaklah jumpai bagi orang yang mengatakan tidak wajibnya dalilan salihan, dalil yang bagus. Maka kita lihat kalau dari Imam Madzhab yang mengatakan wajibnya melakukan tugas-tugas rumah adalah Imam Malik. Artinya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah yang mengatakan tidak wajib. Tidak wajib. Kemudian bisa kita katakan pendapat tidak wajib adalah pendapat jumhur Hanabila. Nah di sini Hanabila cuma Jauzani. Nah, dan di antara ulama muasirin yang memilih pendapat tidak wajib adalah Mustafa Al-Adawi di kitab beliau Al-Jami' li Ahkamin Nisa'. Waqalu ba'dihim, perkataan sebagian mereka, perkataan Syafi'iyah dan yang lainnya, yang mengatakan tidak wajib melakukan tugas-tugas rumah, mereka mengatakan sunnah akad nikah innama iqtada istimta' alal istikhdam, cuma berkonsekuensi istimta', berkonsekuensi suami itu boleh bersenang-senang dengan tubuh istrinya. Hubungan suami istri kita terjemah bebasnya tidak mengharuskan adanya istikhdam, pelayanan dari istri kepada suami. Tidak mengharuskan adanya nyiapkan teh, kemudian masak nasi, nyayur, bikin sayur dan yang lainnya. Nah, ini perkataan yang sangat terkenal diucapkan oleh ulama yang mengatakan tidak wajib. Mereka mengatakan dampak hukum dari akdun nikah cuma istimta, tidak istikhdam. Maka pendapat ini dibantah bagus oleh Al-Albani dengan beliau katakan adalah pendapat yang tertolak. Bi anal istimta haslun lil mar'ati aidan bi zaujiha. Bahasanya istimta, kesenangan dalam tanda kutip, hasilon telah didapatkan oleh perempuan dari suaminya. Fahuma, maka suami dan istri itu mutasawiyani, sama dalam masalah ini. Maka dalam masalah adanya hubungan suami istri, maka itu adanya hubungan suami istri itu hak suami sekaligus hak istri. Tidak kita katakan itu hanya hak suami saja tanpa hak istri. Itu kewajiban suami sekaligus kewajiban istri. Kalau kalimat in aqdan nikah innama iqtada istimta' lal istighdam itu punya kesan itu cuma kewajiban istri kemudian itu hak suami. Maka Al-Albani mengatakan itu bukan hanya hak suami, itu juga hak istri. Ini, suami yang tidak mau kemudian ngumpul istrinya, ya, maka dia perlu diingatkan dengan peringatan yang keras. Ya. Diingatkan untuk mempergauli istri dengan baik, kalau tidak dicerai baik-baik. Ya. Maka tidak benar ada kesan seakan-akan istimta adalah hanya kewajiban istri, itu juga kewajiban suami. Berarti draw di sini, ya. Sama-sama wajib. Fahuma mutasawiyani, maka keduanya draw, nih, imbang dalam masalah ini. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kepada suami sesuatu yang lain, kewajiban yang lain selain kewajiban ngumpuli istri, yaitu kewajiban menafkahi, membelikan pakaian, menyiapkan tempat tinggal. Ya, maka ada kewajiban tambahan, ada kewajiban memberikan nafkah batin dalam istilah kita. Namun kewajibannya bukan hanya memberikan nafkah batin, ada kewajiban memberikan nafkah lahiriah. Nah ini penyeimbangnya dari istri apa gitu. Kalau kewajiban memberikan nafkah batin, penyeimbang dari istri juga punya kewajiban memberikan pelayanan biologis pada suaminya. Dan ini daya imbang. Dan suami punya kewajiban yang lain, kewajiban menafkahi, yaitu nafkah lahiriah. Nah, ini imbangannya dari istri apa? Nah. Kemudian fala adl, maka keadilan yang tadi mengharuskan yajibu alaiha, wajib atas istri, muqabil dalika sebagai kompensasi dalika atas nafkah suami. Atas nafkah yang diberikan oleh suami, wajib baginya syai'un akhar. Sesuatu yang lain, bukan hanya kewajiban biologis. Harus ada sesuatu yang lain, jadi penyeimbang. Sesuatu yang lain li zauja untuk suaminya. Wa ma huwa ila khidmatuha iyahu. Dan tidak ada kewajiban tersebut kecuali pemberian pelayanan kepada suami. Ini, pelayanan dalam artian ya beresin urusan rumah. Maka ini dalil logika. Ini dalil logika tentang wajibnya seorang istri untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah. Itu adalah kompensasi atas penyeimbang atas kewajiban suami menafkahinya. Walasiyama terutama lebih-lebih lagi bahasanya suami adalah pemimpin atasnya dengan dalil Al-Quran. Wa idalam takun hiya. Wa idalam takun hiya, jika istri tidak melakukan pelayanan, fasaya taru, maka ini akan memaksa suami untuk memberikan pelayanan kepada istri di rumah yang ditinggal oleh istri. Dan ini ya ja'aluha, menjadikan istrilah pemimpin di rumah tersebut. Dan ini adalah kebalikan dari ayat Al-Quran, sebagaimana satu hal yang tidaklah samar, ini satu hal yang jelas. Fasabata, maka jelaslah bahasanya tidak boleh tidak istri memberikan pelayanan pada suami. Wa hadha wal murad, inilah yang diinginkan dengan kalimat-kalimat yang tadi dengan paragraf ini. Maka alasan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Al-Albani adalah suami adalah pemimpin. Nah, kalau istri tidak wajib, malah suami yang kemudian masak, suamilah yang nyuci piring, suamilah yang nyuci baju, yang nyapu, ngepel, semuanya kemudian menjadi kewajiban suami. Nah, ini kan malah ayat ini jadi tertukar, kan istrinya jadi pemimpin. Kemudian wa'idhan dan juga, maka jika suami itu sibuk dengan kegiatan rumah, maka ini yu'adi ila amrain, akan mengantarkan pada dua hal yang sangat berbeda, tamamal tabayun, dan betul-betul sangat berbeda. Yaitu sibuknya suami dengan kegiatan rumah, sehingga anisa'i, tidak kerja. Sa'i wara'a rizki, berjalan di belakang rizki, itu kerja cari rizki dan maslahat lainnya. Wa tabqa al-mar'atu, dan perempuan juga tidak punya kewajiban kerja, sehingga jadilah dia di rumah yang dia tinggal itu atlan, nganggur. An ayi amalin, dari kegiatan apapun yang wajib untuk dia laksanakan. Nah, ini dua hal. Kalau kita katakan suami itulah yang wajib memberikan pelayanan, pertama dia tidak kerja, ya, istri juga nganggur, dia juga tidak punya kewajiban cari nafkah. Walayah fadhan tidak samar rusaknya atau tidak benarnya hal ini dalam syariat. Alatis sawat, yang syariat ini menyamakan di antara suami dan istri dalam hak dan kewajiban, bahkan mengunggulkan, bahkan syariat mengunggulkan suami daripada istrinya satu derajat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghilangkan aduan putrinya Fatimah alaihi salam ketika Fatimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan apa yang dia dapatkan pada tangannya minaroha karena mesin penggiling gandum. Maka Fatimah mengadukan bahasanya dialah yang di rumah gilik numbuk gandum yang semula masih berkulit kemudian ditumbuk, bahasa terjemah bebasnya ditumbuk supaya kulitnya lepas. Setelah itu gandum yang telah terpisah dari kulitnya bisa dimasak. Maka yang numbuk, bahasa kita itu sejak numbuk dan yang masak Fatimah. Sampai tangannya Fatimah itu kapalen, kata orang Jawa, tebal-tebal karena kasar karenanya. Kemudian dia pun mengadu kepada Nabi karena hal ini, dan telah sampai ke telinganya Fatimah kalau Nabi mendapatkan dan punya budak. Falam tusadifhu, maka tatkala Fatimah datang ke rumah Nabi, ternyata tidak menjumpai Nabi. Nabi tidak ada di rumah. Maka Fatimah kemudian menceritakan hal tersebut kepada Aisyah. Setelah Nabi datang, Aisyah cerita kepada Nabi. Kemudian Ali mengatakan, setelah Nabi dapat laporan dari istrinya Aisyah, datanglah Nabi ke rumah kami, sedangkan kami dalam posisi telah bersiap untuk tidur. Maka kami pun tidak berdiri menyambut beliau. Maka Nabi mengatakan, enggak usah berdiri, tetaplah kamu tiduran di situ saja. Maka Nabi datang dan dia duduk dalam posisi antara aku dengan Fatimah, sehingga aku merasakan dinginnya dua telapak kaki Nabi pada perutku. Maka lalu Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan pada kalian berdua satu hal yang lebih baik daripada budak yang kalian minta? Jika kalian tidak tidur atau bersiap di atas tempat tidur, bacalah tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 34. Maka itu lebih baik daripada pembantu. Maka Ali mengatakan, maka sejak diajar oleh Nabi zikir ini, aku tidak pernah meninggalkannya. Demikianlah kesungguhan sahabat dalam beramal. Dengar hadis sekali, diamalkan sampai mati. Dan ada yang bertanya, apakah engkau juga tidak lupa membaca zikir ini di malam perang Siffin? Nah, di malam perang Siffin juga masih saya baca. Meskipun situasinya situasi perang, ya, itu tetap zikir, jadi tetap terbaca. Semangat yang luar biasa yang contohkan para sahabat dalam beramal, dikatakan oleh Al-Bukhari. Maka Anda lihat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan pada Ali, "Ya Ali, tidak ada kewajiban tugas rumah bagi putriku Fatimah. No, masak atau bahkan numbuk gandum, ini numbuk gandum itu kamu kan. Masak itu juga kamu yang ngurusi, istriku Fatimah tinggal makan." Kan? Nabi tidak mengatakan demikian. Wa inna ma hiya alaika. Nabi tidak mengatakan urusan rumah itu kewajiban wahai Ali. Padahal Nabi bukanlah orang yang basa-basi dalam masalah hukum kepada siapapun. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu. Maka siapa yang ingin tambahan bahasan tentang masalah ini, maka adalah dia membaca kitabnya Ibnul Qayyim yang berharga, yaitu Zadul Ma'ad. Maka nampaknya beliau adalah termasuk ulama yang mewajibkan, sama dengan gurunya Ibnu Taimiyah yang mengatakan istri wajib melakukan tugas-tugas rumah. Ya, namun catatan penting setelah ini, setelah jelas disimpulkan wajib, wa hadza wa laisa fi ma sabaqa, dan tidak ada dalam keterangan yang lewat yang menegaskan wajibnya melakukan tugas-tugas rumah bagi seorang istri. Satu hal yang keterangan ini tidaklah bertentangan bahasanya, hendaknya suami istihbab dianjurkan untuk membantu istri berserikat dengan istri, bersekutu dengan istri, artinya membantu istri. Tentu idza wajadal faragha, jika dia mendapatkan keluangan dan mendapatkan waktu longgar. Jangan kemudian suaminya asik nge-game, istrinya sibuk ngepel. Tidak benar ini ya. Namun ketika dia longgar adalah dia bantu istrinya. Namun kalau dia pulang dalam kondisi capek, kemudian dia pamit, saya maaf tidak bisa bantu-bantu, saya mau istirahat ya. Maka satu hal ya, tidak mengapa. Namun kalau cuma suaminya sibuk Facebookan depan laptop, suami istrinya sibuk sibuk ngepel, sibuk ini, tentu satu sikap yang tidak benar. Bahkan membantu kegiatan istri di kegiatan rumah adalah min husnil mu'asarah, di antara bentuk pergaulan yang baik di antara suami dan istri. Oleh karena itu As-Sayyidah Aisyah radhiallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membantu pekerjaan istrinya, yaitu membantu istrinya, namun jika waktu sholat telah tiba maka beliau pergi untuk mengerjakan sholat. Hadits dalam Bukhari dan Tirmidzi, dinasah oleh Tirmidzi. Demikian juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Syama'il dari jalur yang lain dengan redaksi karena basyaran minal basyar, Nabi adalah manusia sebagaimana umumnya manusia. Nabi menjahit kainnya yang robek, dialah yang memerah susu, dan dia lah yang memberikan pelayanan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk urusan dirinya sendiri, Nabi bisa melayani sendiri, dia tidak akan menyusahkan istri. Tidak kemudian apa-apa manggil istri. Bisa bikin teh sendiri, ya bikin teh sendiri. Tidak perlu harus menyibukkan orang yang sudah sedang dalam keadaan sibuk. Wayakhdim nafsahu, beliau melayani dirinya sendiri. Ya, untuk riwayat ini perawinya adalah perawi kitab sahih wa fi ba'dihim ta'fun, dan di sebagian perawinya terdapat kelemahan. Di catatan kaki, oleh karena itu riwayat ini yang di Syama'il tadi dinilai dhaif oleh pemberi catatan kaki untuk sahih sunnah. Sebab itu Su'aib al-Arnaud wafatahu al-wukufu ala tariqil qawiyah, dan Su'aib al-Arnaud itu tidak wukuf ala, tidak mengetahui jalur atau sanad yang kuat, ya'til isyaratu ilaiha qariban, yang baru saja diisyaratkan. Mana itu riwayat yang kuat? Lakin rahu Ahmad, ini yang dimaksudkan. Kata melihat kalimam Ahmad, Abu Bakar Asy-Syafi'i dengan sanad yang kuat, sebagaimana telah aku bahas secara ilmiah di silsilah hadis sahihah. Wallahu waliyut taufiq. Wa hadha akhir ma wafaqanallahu tabaraka wa ta'ala li dzikrihi min adabi sifat fi hadhihi risalah. Dan inilah terakhir, yang poin terakhir yang Allah berikan taufik kepada kami untuk menyampaikannya terkait dengan adabul sifat fi hadhihi risalah dalam buku ini. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.